Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita sebelum mati.